warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يُسْرِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَكْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ وَبَارَكَ لَكُمْ. تعالوا نجيبكم yang itu kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarih Kitab Tauhid yang ditulis oleh Dr. Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang telah kita telah baca bab La yuratu man sa'ala billah, bab tidak pantas untuk ditolak seseorang yang meminta dengan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal ujungnya sudah. Kita baca dulu hadisnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ista'adza billahi fa'idzuhu." Barang siapa yang minta perlindungan atas nama Allah, maka hendaklah dia melindunginya. "Wa man sa'ala billahi fa'atuhu." Dan barang siapa yang meminta dengan nama Allah, maka hendaklah dia memberikan. Wa man da'akum fa'ajibuhu. Dan barang siapa yang mengundang kalian, maka hadirilah. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah. Fa ilam yajidu ma fakafi'uhu fad'u lahu hatta tura annakum kad kafatumuhu. Barang siapa yang tidak mendapati apa yang bisa membalas kebaikan untuknya, maka adalah dia mendoakan kebaikan sampai engkau terlihat bahwasanya kalian telah membalasnya. Rawi Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin sahih. Dalam alim rahimahullah ta'ala, al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, wujubu daf'i syarri amman isti'adza billahi. Wajibnya mencegah kejelekan, menahan kejahatan dari orang-orang yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada orang-orang dikejar, mau dibunuh, kemudian dia minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, aku minta perlindunganmu dengan nama Allah, maka hendaklah dia melindunginya. Hasaniah yang kedua, wujubu i'ta isa'il ma salahu billahi idza kana sa'ilu muhtajan aw mutarran. Wajibnya memberikan kepada si peminta apa yang dia minta dengan menyebut nama Allah, apabila si peminta tersebut benar-benar membutuhkan atau terdesak membutuhkan apa yang diminta. Walam yakum 'alal mas'uli fil ijabati dararun walam yakum as-su'alu fi makruhin aw muharramin. Namun perkara-perkara yang diminta tentunya boleh untuk diijabai atau diberikan selama di sana tidak mengandung kemadharatan. Selama perkara-perkara yang diminta tidak mengandung bahaya. Dan juga selama permintaan-permintaan tersebut bukan perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang dibenci oleh syariat. Dan juga permintaan tersebut bukan perkara-perkara yang diharamkan. Sehingga kalau permintaan walaupun dengan menyebut nama Allah namun di sana terdapat bahaya atau terdapat perkara-perkara yang makruh yang dibenci oleh syariat atau perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak boleh untuk mengijabai atau memberikan permintaan tersebut. Asalisah yang ketiga, wujubu ijabati da'watil muslim ila ursin au gharihi malam yatarattab ala zalika dararun dararu dini au duniawi. Yang ketiga, wajibnya memenuhi undangan seorang muslim, baik itu walimatul urs, pesta perkawinan atau yang lainnya, undangan makan atau yang lainnya, selama di sana tidak terdapat perkara-perkara yang membahayakan agamanya dan membahayakan dunianya. Adapun kalau di dalam acara-acara tersebut terdapat perkara-perkara yang menyelisih syariat, perkara-perkara yang mengundang maksiat, yang mengandung maksiat, apakah itu campur baur atau diperdengarkan musik-musik atau yang lainnya, maka di sana tidak wajib untuk mendatangi undangan tersebut. Enggak ada ikhtilat, enggak ada bercampur baur, juga enggak ada musik-musik. Namun ternyata apa? Mengundang dai ahlul bid'ah. Enggak boleh. Enggak boleh datang. Dai-dai sesat ahlul bid'ah. Ini apa? Membahayakan din, membahayakan agama. Mendengarkan bisa sesat, bisa menyimpang. Ar-Rabi'ah, faedah yang keempat, wujub mukafa'ati 'alal ma'rufi, wajibnya untuk membalas kebaikan, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kebaikan apa saja, baik itu kebaikan bersifat dunia maupun kebaikan akhirat. Rahimahullah nasabatul hadis lil bab, kesan hadis terhadap bab. Aisyudal hadisu ala wujubi i'ta'i man sa'ala billah. Gimana hadis ini menunjukkan atas wajibnya memberikan kepada orang yang meminta dengan nama Allah. As'aluka billah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Munasabatul hadisi di tauhid, kesan hadis terhadap tauhid. Aisyudal hadisu ala tahrimi raddi man sa'ala billahi. Di anna dhalika munafin di ta'zimillahi wa dhalika munafin di tauhid. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya menolak permintaan seseorang yang menyebut nama Allah. Karena dengan menolak tersebut berarti ini meniadakan pengagungan kepada Allah dan meniadakan tauhid. Kemudian qala al-mu'allim rahimahullahu taala, kita lanjutkan, dan bab ini tentunya berkaitan erat dengan bab sebelumnya, yaitu apa saja yang sepantasnya seorang itu minta dengan nama Allah. Perkara-perkara apa saja yang sepantasnya dia meminta dengan menyebut nama Allah. Qala al-mu'allim taala bab la yas'alu biwajhillahi illal jannata. Bab tidak boleh atau tidaklah seseorang ini meminta dengan wajah Allah atau dengan nama Allah kecuali meminta surga. Tidaklah seseorang meminta dengan nama Allah atau dengan wajah Allah kecuali meminta surga. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu bi wajhillahi illal jannata illal jannatu. Rawahu Abu Dawud. Tidaklah seseorang ini meminta dengan atas wajah Allah atau dengan nama Allah kecuali meminta surga. Rawahu Abu Dawud. Qala Asy-Syarih rahimahullah taala, asyarah ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hadis an yas'ala bi wajhillahi syai'an min hitamid dunya. Wa tafahatiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang di dalam hadis ini seseorang meminta dengan wajah Allah, dengan nama Allah, sesuatu permintaan dari harta dunia. Atau meminta sesuatu yang sedikit dari dunia. Sehingga kalau minta harta, minta perkara-perkara yang bersifat dunia, bersifat fana, tidak pantas meminta dengan menyebut nama Allah. Aku meminta kepadamu demi Allah atau dengan nama Allah mobilmu misalnya, seperti ini apa tidak pantas? Mobil termasuk apa? Harta-harta dunia yang rendah dibanding apa? Dibanding dengan akhirat, dibanding dengan surga. sehingga apa, penyebutan nama Allah itu terlalu rendah kalau apa untuk meminta yang perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang kecil dari dunia. Karena dunia ini kalau dibanding dengan akhirat, seluruh dunia dibanding dengan akhirat, ya tidak ada apa-apanya. Dunia benar-benar tidak berharga sedikit pun. Tidak apa-apa, berarti dia minta kepada Allah rezeki. Minta kepada Allah langsung. Ya tidak apa-apa. Yang di sini maksudnya minta kepada orang dengan menyebut nama Allah. Ya. Ya. Bukan langsung kepada Allah. Kalau langsung kepada Allah boleh-boleh saja. Ya Allah, aku minta mobil, boleh enggak? Boleh. Kenapa enggak boleh? Ya Allah, aku minta rumah, boleh enggak? Boleh. Boleh sekali. Kalau ada orang lain punya mobil ya, kamu datangi. Wei fulan, demi Allah aku minta mobilmu misalnya. Nah, yang seperti ini tidak pantas. Nama Allah itu terlalu apa? Mulia, tinggi. Tidak pantas untuk apa? Dijadikan sebagai alat minta-minta yang sedikit dan rendah. Apa misalnya? Ada seorang ya, dia berkata, as'aluka billah, aku minta kepada Allah, tolong jelaskan jalan-jalan yang bisa menyelamatkan saya dari neraka misalnya, tolong dijawab dengan nama Allah. Maka yang sebenarnya pantas, tolong tunjukiku dengan nama Allah jalan-jalan yang bisa menghantarkanku menuju surga. Seperti ini pantas. Karena surga sesuatu yang tinggi. Terhindar dari neraka sesuatu perkara yang besar. Bukan hanya sekedar apa? Perkara masalah harta dunia yang sedikit dibanding dengan akhirat. Minta langsung kepada Allah sebenarnya boleh-boleh saja. Mau perkara dunia maupun akhirat, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Menyebut nama-nama Asmaul Husna. Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, minta apa? Minta berkah, minta kebaikan, rahmat, surga. Wadzalika anha haqiratun faniyatun wa wajhullahi amun bakin. Karena dengan meminta seseorang harta dunia atau sesuatu yang kecil dari dunia dengan tentunya harta yang kecil, harta yang akan musnah, dengan menyebut wajah Allah, nama Allah yang agung, yang Allah SWT tentunya apa? Zat yang terus-menerus hidup, tidak akan mati. Ini merupakan apa? Penghinaan yang seperti ini. Tidak pantas dengan menyebut nama Allah SWT meminta sesuatu yang rendah. Tapi meminta sesuatu yang tinggi, maka menyebut nama Allah. Aku bertanya kepadamu, Allah, tolong dijawab, terangkan jalan-jalan apa misalnya, macam-macam riba, agar saya bisa menghindar darinya. Bagus ini sebetulnya. Boleh. Sesuatu apa yang tinggi, yang sangat bermanfaat, yang akan menyelamatkan dirinya dari azab Allah SWT, dari perbuatan riba. Summa abaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yas'ala bi wajhillahi al-jannata aw ma yu'addi ilaiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan seseorang meminta dengan nama Allah atau dengan wajah Allah meminta surga dan meminta apa-apa yang akan menghantarkannya untuk mendapatkan surga. Wadzalika anna al-jannata 'azimatun, karena surga adalah sesuatu yang mulia, yang besar. Wa su'alul 'azimi biwajhillahi ta'dhiman lahu wa ikraman. Dan meminta sesuatu yang besar, yang agung dengan menyebut wajah Allah atau nama Allah, ini berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak sembarangan ya meminta dengan nama Allah. Perkara-perkara sepele sedikit dengan nama Allah yang seperti ini tidak pantas. Kalau syarih rahimahullah ta'ala, al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ul yang pertama, isbatu sifatil wajhi lillahi ala wajhi yaliku bijalalihi min ghairi takyifin wala tamsilin wa tahrifin wala ta'tilin. Menetapkan bahwasanya Allah SWT mempunyai sifat wajah. Allah SWT mempunyai wajah. Ini wajah itu wajhiyadillah. Allah SWT mempunyai wajah. Tentuannya wajah Allah SWT sesuai dengan keagungan Allah SWT, dengan tanpa menanyakan hakikat bagaimana sih wajah Allah SWT, dan juga tanpa memisalkan wajah Allah SWT misalnya seperti apa, tidak. Wala tahrifin, dan tanpa mentahrif atau merubah-rubah makna. Kalau Allah punya wajah ini pantas, berarti seperti makhluk. Enggak seperti makhluk. Allah mempunyai wajah, makhluk juga mempunyai wajah. Wajahnya berbeda, hakikatnya berbeda. Sehingga tidak perlu apa ditarif atau disimpangkan maknanya. Wajah ya wajah. Wala ta'tilin, dengan tanpa mentaktil atau meniadakan makna. Wajah Allah enggak pantas ditiadakan saja maknanya, bukan wajah. Tapi rahmat Allah SWT tidak boleh yang seperti ini. Karena Allah SWT menamai dan mensifati diri Allah SWT sendiri di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita tidak boleh merubah-rubah, tidak boleh menghilangkan apa yang Allah SWT telah sebutkan dan sifatkan pada dirinya. Dan juga Rasulullah SAW. Sehingga kalau Allah SWT menyebutkan wajah Allah, tangan Allah misalnya, begitu juga Rasulullah SAW, maka gimana? Ya sudah dibiarkan sebagaimana adanya. Sebagaimana adanya ya seperti itu. Kita wajib mengimani saja. Enggak perlu bertanya-tanya, enggak perlu dimisalkan, enggak perlu ditolak atau enggak perlu dirubah-rubah maknanya. Sudah dibiarkan segitu aja. Asalnya yang kedua, jawazul ali jannati biwajhillah, bolehnya meminta surga dengan nama atau dengan wajah Allah. jannah. Ya Allah, aku minta surga. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Ats-tsalitsah, yang ketiga, wujubu ta'zimi wajhillah, wajibnya mengagungkan wajah Allah. Yaitu apa? Dengan tidak meminta perkara-perkara yang rendah dari harta dunia, dengan menyebut wajah Allah atau nama Allah. Arabiyah, tarimu su'ali gharil jannati biwajhillah, haramnya meminta selain surga dengan wajah Allah. Atau meminta selain dari perkara-perkara yang akan membahagiakan dirinya di akhirat. Sehingga sepantasnya seseorang meminta kepada Allah SWT, yaitu perkara-perkara yang apa, yang sifatnya tinggi, yang sifatnya besar, yaitu perkara-perkara yang akan mengantarkan dirinya selamat di akhiratnya dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syarah rahimahullah ta'ala munasabat hadis ilil bab, pesan hadis ini terhadap bab hai sudah lal hadis ala tahrimi su'ali gharil jannati bi wajhillah, di mana hadis ini menunjukkan atas haram meminta selain surga dengan menyebut wajah Allah. Munasabat hadis li tauhid, kesan hadis ini terhadap tauhid. Hai saudara, hadisu ala tahrimi su'ali gharil jannah bi wajhillah, di anna dzalika munafin li ta'zimillahi wa dzalika munafin li tauhid. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya meminta selain surga dengan menyebut wajah Allah. Karena yang demikian ini akan menghilangkan kemuliaan, memuliakan Allah SWT dan akan meniadakan tauhid. Masyaallah muslim rahimakumullah, dan para ahli hadis menghukumi hadis ini sebagai hadis dhaif. Namun hadis dhaif yang penguat-penguat daripada hadis yang lain, bahkan dikuatkan dengan ayat dan hadis-hadis yang lain. Sehingga termasuk dari adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana adabnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini as'aluka min khairin fatir. itu tatkala Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh kaum Fir'aun, kemudian Nabi Musa diselamatkan oleh Allah SWT dengan apa? Pergi menuju Madian. Kemudian ketemu dua yang menunggu apa? Ternak-ternaknya untuk akan diberikan minum, namun semuanya tersebut dengan laki-laki. Akhirnya minggir dua perempuan tersebut. Setelah kaum tersebut pergi ya, kemudian sumur tersebut ditutup dengan batu, kemudian sama Nabi Musa diangkat dari tersebut. Berapa orang? 4 orang atau berapa? Karena Nabi Musa seorang saja bisa mengangkat. Kemudian bisa memberikan minum kepada kambing-kambingnya dua wanita tadi. Kemudian setelah memberikan minum kambing-kambing, dua wanita tadi pergi pulang. Kemudian Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah SWT, min khairin fakir itu Allah, Nabi Musa meminta kepada Allah SWT dari sesuatu yang sedikit. Maksudnya apa? Maksudnya minta makanan. Sehingga tatkala kita minta kepada Allah SWT, tidak apa? Tidak langsung menyebut apa bendanya ya kan. Kalau aku minta makanan. Tapi dengan lafaz-lafaz yang tidak langsung. Seperti kita minta kepada Allah SWT sabanaatnya hidupnya sana bil akhiratnya sana wakin azabanat, ini mencakup seluruhnya. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, berikanlah kami kebaikan untuk akhirat. Ya dunia ya segala macam apa yang ada, baik itu makanan, rumah dan yang lainnya. Kalau minta soal akhirat, dunia akhirat, ya Allah semoga aku minta kebaikan dunia dan akhirat. Maka doa-doa yang sifatnya global, tidak menyebut satu persatu ya. Ya Allah aku minta nasi, ya Allah aku minta sayur, enggak seperti itu ya adabnya. Cita asal boleh ya, cita asal boleh, namun apa? Di dalam meminta seperti itu. Meminta secara global. Bagaimana permintaan Nabi Musa kepada Allah SWT? Itu dengan lafaz min khairin fakir. Sesuatu yang sedikit itu apa yang dimaksud? Makanan. Maka kedua wanita tersebut menghadapkan kepada bapaknya ya, menceritakan apa yang telah terjadi, ada seorang pemuda yang membantu. Kemudian bapaknya lah mengundang Nabi Musa untuk datang ke rumahnya. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.